Kalau ada seseorang berbuat baik, kemudian dia mencela orang lain, misal syatana hadza, dia mencela orang lain, pahala salatnya seketika diberikan pada yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau udah enggak punya modal kebaikan lagi, diambil kejelekan orang tadi, orang yang dicela ini diambil kejelekannya, mohon maaf, ditimpakan kepada orang ini. Fatuliha fin nar, maka dilemparkan dia nanti ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya. Jelas di sini?